Tafadhalu yang sudah hadir agar merapat ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Insyaallah pada malam ini akan kita lanjutkan kembali membaca kitab salah satu tulisan dari Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Mungkin sedikit murojaah bagi yang kemarin hadir. Kitab yang sedang kita pelajari ini judulnya apa? Mungkin yang mau jawab. Ada? Al-Qa'idul Arba, kaidah yang empat. Kemarin disebutkan bahwasanya beliau rahimahullah ta'ala mengambil kaidah ini bukan dari min fikrihi, bukan dari pikiran beliau, bukan dari hawa nafsu beliau, akan tetapi dari kitab dan sunnah. Kemudian setelah disebutkan bahwasanya qawaid itu adalah jama dari yang kemarin hadir qaidatun, yaitu qaidah, iya. Al-qawaidu adalah jama dari qaidatun. Dan qaidah adalah al-aslu alladhi yatafarra'u anhu masailul katsiratun. Jadi usul yang darinya muncul permasalahan yang banyak atau cabang yang banyak. Dan pada kitab ini nanti akan dipelajari kaidah tentang tauhid dan juga kaidah tentang syirik. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Wa qala hafizahullah ta'ala fi syarhi qawaidil arba wa qad qaddama rahimahullah li hadhil qawaidil arba bi muqaddimatin 'azimatin. Dan Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala, yaitu kembali kepada penulis kitab Qawaidul Arba, telah memulai kitab Qawaidul Arba dengan pendahuluan yang sangat agung. Jadi sebelum memasuki pembahasan empat kaidah yang akan kita bahas, maka Syekh rahimahullah ta'ala, kalau Anda mengatakan Syekh rahimahullah ta'ala, maka kembalinya ke penulis matan. Iya, penulis matan yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka kalau Anda mengatakan qala hafizahullah ta'ala, maka ini kembali kepada perkataan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai pembahasan kitab ini dengan satu muqaddimah atau pembukaan. Fiha ad-du'a li talabatil ilmi, dan di dalam pembukaan tersebut terdapat doa kepada para penuntut ilmu. Jadi Syekh rahimahullah ta'ala mendoakan para penuntut ilmu yang mempelajari kitab beliau. Dan ini adalah thariqah beliau. Maka apabila antum mungkin yang pernah belajar salah satu usul ataupun kitab-kitab yang lainnya, maka sebelum masuk ke dalam pembahasan, biasanya beliau memulai dengan muqaddimah, dengan pendahuluan. Contohnya dalam salah satu usul, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Jadi beliau mendoakan para penuntut ilmu. Dan di sini ada faedah bahwasanya inilah yang harus dilakukan oleh seorang muallim, yaitu seorang pengajar mendoakan para muridnya yang belajar kepada beliau. Dan juga seperti inilah seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, yaitu mendoakan mereka baik secara langsung ataupun dalam keadaan mereka tidak ada dekat dengan kita. Dan ingat, mungkin yang perlu kita ketahui bahwasanya thalabul ilmi itu jangan terkesan mereka yang duduk di pondok ya, duduk di depan seorang alim atau asatidzah di pondok-pondok. Akan tetapi thalabul ilmi ini umum, setiap orang yang dia belajar baik ta'lim seperti ini ataupun majelis-majelis yang lainnya, maka dikatakan seorang penuntut ilmu. Fiha du'a'u litalabatil ilmi, dan pada pembukaan tersebut ada doa untuk para penuntut ilmu. Wa tanbihu 'ala ma sayaquluhu, dan tanbih atau peringatan bahwasanya apa yang akan disampaikan oleh beliau rahimahullah ta'ala adalah perkara yang agung, perkara yang besar. Haitsu qala, ketika beliau rahimahullah ta'ala berkata, As'alullahal azima rabbal arshil karimi. Aku memohon kepada Allah, aku meminta kepadanya yang maha agung, Rabb, pemilik arsh yang mulia. An yatawallaka, ada yang mungkin punya kitabnya ya? Mungkin nanti kalau memang tidak ada syarahnya, mungkin setidaknya pegang matannya ya. Kalau di fotokopi mungkin enggak banyak. 2 lembar itu, insya Allah ada ya. An yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar menjagamu ketika di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan agar Allah menjadikanmu diberkahi dimanapun kamu berada. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara, dan agar menjadikanmu jika diberikan nikmat, diberikan kesenangan, maka bersyukur. Wa idza btuliya sabara, dan jika diuji, ditimpa musibah, ditimpa cobaan, maka dia bersabar. Wa idza adznaba istaghfara, dan jika dia melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, maka dia bersegera bertaubat kepada Allah. Fa inna hadhihi thalatha hiya unwanus sa'adah, dan sungguhnya 3 perkara ini, yaitu jika dia diberikan nikmat maka dia bersyukur, dan jika dia diberikan cobaan maka dia bersabar, dan jika dia melakukan dosa atau kemaksiatan maka dia bertaubat atau beristighfar, 3 hal ini adalah tanda dari sa'adah, satu kemenangan atau kebahagiaan ya. Dan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang seorang mukmin, beliau bersabda dari hadis Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan, ajaban li amril mukmin, perkara seorang mukmin itu sungguh menakjubkan. Fa inna kullahu amrahu khairan. Sesungguhnya perkaranya, perkara seorang mukmin itu semuanya baik. Wa laisa dzaaka li ahadin illa lil mu'min. Dan perkara itu tidak ada pada selain seorang mukmin. Yaitu apa? Idza asabathu sarra syakara. Jika dia didatangkan kenikmatan padanya, dia ditimpa kesenangan, maka dia bersyukur. Fakana khairun lahu, maka itu adalah baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan jika menimpanya musibah, kesusahan, maka dia bersabar. Fakana khairun lahu, dan itu adalah baik baginya. Ini adalah keadaan seorang mukmin. Dan memang seharusnya seperti ini ya. Jika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, mendapatkan kesenangan, maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Dan jika kita dicoba dengan cobaan, dicoba dengan musibah, maka kita bersabar. Dan jika kita melakukan kemaksiatan kepadanya atau melakukan dosa, maka bersegera bertaubat, beristighfar. Ini adalah ciri seorang mukmin. Kemudian Hafizullah Ta'ala melanjutkan, hadihi muqaddimatun azimatun. Ini adalah muqaddimah, pendahuluan sebelum masuk kepada pembahasan. Dan muqaddimah ini sangat agung karena di dalamnya terdapat doa dari seorang muallim, seorang pengajar, kepada para thalabul ilmi. Fiha du'aun minasyaikh rahimahullah ta'ala likulli thalabul ilmi. Likulli thalabul ilmi yata'allamu aqidatahu yuridu bidzalika al-haq. Pada pembukaan tadi, yaitu pada muqaddimah, terdapat doa atau doa dari Syekh rahimahullah taala, yaitu dari siapa? Dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kepada setiap penuntut ilmu yang mempelajari akidahnya dan dia belajar dalam rangka untuk mencari kebenaran. Wa yuridu bidzalika tajannubad dhalali wasyirki, dan dia belajar dalam rangka untuk menghindari kesesatan dan kesyirikan. Fa innahu hariyun bi an yatawallahu Allahu fid dunya wal akhirah. Maka orang yang seperti ini, yang dia belajar untuk mencari kebenaran, untuk menghindari kesesatan, menghindari kesyirikan, maka orang seperti ini pantas untuk mendapatkan penjagaan dari Allah di dunia maupun di akhirat. Kemudian dijelaskan, wa idza tawallahu Allahu fid dunya wal akhirah la sabila ila makarihi antasila ilaihi. Dan jika Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya, itu menjaga seorang hamba yang tadi dia belajar tentang akidahnya, dan jika Allah telah menjaganya, menjaga orang tersebut ketika di dunia dan di akhirat, maka tidak ada jalan yang bisa menyampaikan kepadanya dari tipu daya ataupun selainnya. Jadi orang tersebut dijaga oleh Allah dari fitnatu syubhat wa fitnatu syahwat. Tidak ada yang bisa memudaratkannya. La fi dinihi wa la fi di La fi dinihi wa la fi dunyahu. Tidak pada perkara agamanya, juga tidak pada perkara dunianya. Maka Allah akan menjaga orang tersebut. Qala ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Allah adalah penjaga orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Walladzina kafaru auliyahumut taghut, dan orang-orang kafir pelindung mereka, wali mereka adalah taghut atau syaitan. Maka ini adalah keadaan orang yang belajar akidah dalam rangka mencari kebenaran dan dalam rangka menghindari kesesatan dan kesyirikan, maka Allah akan menjaganya di dunia dan di akhirat. Kemudian fa idza tawallaka Allahu akhrajaka minadh-dhulumat, maka jika Allah telah menjagamu, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkanmu dari kegelapan, dzulumati syirki, yaitu kegelapan kesyirikan, sebagaimana yang disebutkan oleh Luqman di dalam Al-Qur'an, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang sangat besar. Itu Allah mengeluarkan orang tersebut dari kegelapan, kesyirikan, wal kufri, dari kekufuran, wasyukuk, dari keraguan, wal ilhad, dan dari penyimpangan atau dari mengingkari Allah, ila nuril iman, kepada cahaya iman, wal ilmin nafi', dan kepada ilmu yang bermanfaat, wal amalus salih, dan kepada amal salih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum, dan sesungguhnya Allah adalah wali pelindung orang-orang yang beriman, dan orang-orang kafir maka tidak ada pelindung bagi mereka. Maka ini adalah keadaan orang-orang yang belajar akidah untuk mencari kebenaran dan untuk menghindari kesyirikan, maka Allah akan menjaganya ketika di dunia, yaitu dari fitnah syubhat wa syahwat, dan akan menjaganya ketika di akhirat. Kemudian beliau melanjutkan, fa idza tawallaka Allahu bi ri'ayatihi wa bi tawfiqihi wa hidayatihi fid dunya wa fil akhirah, maka jika Allah Subhanahu wa taala menjagamu dengan perlindungan, dengan taufiknya, dengan hidayahnya di dunia dan di akhirat, fa innaka tas'adu sa'adata la syiqa'a ba'daha abadan, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak ada kesedihan setelahnya selamanya. Fi dunya yatawallaka bil hidayah wa taufik wa sayri ala manhajis salimi. Terkhusus di dunia, maka Allah akan menjagamu dengan hidayah, dengan petunjuk, dengan taufik, wa sayri ala manhajis salimi, dan di atas manhaj yang selamat. Wa fil akhirati yatawallaka, dan di akhirat Allah akan menjagamu, bi an yudkhilaka jannatahu, maka Allah akan memasukkanmu ke dalam surganya, khalidan mukhalladan, kekal dan dikekalkan. Maka perhatikanlah, orang yang mempelajari tauhid, akidah yang sahih, maka di dunia Allah akan menjaga kita dengan hidayah dan taufik, serta bisa berjalan di atas manhaj yang selamat. Dan ketika di akhirat, maka kita akan memetik buahnya, yaitu Allah akan memasukkan kita ke dalam surga, khalidan mukhalladan, kekal dan dikekalkan di dalamnya. La khaufun wala maradun wala syaqaun wala kabirun. Maka tidak ada lagi di dalam surga itu rasa takut, sakit ataupun kesengsaraan wala ataupun ketuaan. Kita akan senantiasa muda ya di dalam surga. Wala makarih, dan tidak ada kesusahan di sana. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tentang surga, wala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Surga itu, kenikmatan di surga belum pernah dilihat oleh mata ataupun terdengar oleh telinga ataupun terbersit di hati seorang manusia. Itu adalah kenikmatan di surga. Maka orang-orang yang bertauhid akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dan Allah kekalkan di dalamnya. Hadhihi walayatullahi li'abdihi al-mu'min fi dunya wal akhirah. Dan ini adalah penjagaan, pertolongan Allah untuk seorang hambanya yang mukmin di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika di dunia dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala tipu daya, baik itu syubhat. Syubhat itu berkaitan dengan pemikiran ya. Kalau syahwat misalnya berkaitan dengan hawa nafsu, baik itu harta, dunia, wanita dan yang sejenisnya. Maka ini adalah keutamaan orang-orang yang bertauhid. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk belajar tentang agama ini untuk mengetahui mana itu tauhid, mana itu kesyirikan. Kemudian Hafizullah Ta'ala membawakan perkataan dari Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan semoga Allah, semoga dia menjadikanmu diberkahi dimanapun kamu berada. Perhatikan doa dari beliau rahimahullah ta'ala untuk kita semua. Beliau mendoakan kita agar kita senantiasa diberkahi dimanapun kita berada. Idza ja'alaka Allahu mubarakan aynama kunta fa hadha huwa ghayatul matalib. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu diberkahi dimanapun kamu berada, maka ini adalah tujuan atau cita-cita yang paling tinggi. Yaj'alullahu al-barakata fi umrik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkah pada umurmu. Wajajalul barokata fi rizqik. Dan Allah menjadikan berkah pada rizkimu. Wajajalul barokata fi ilmik. Dan Allah menjadikan berkah pada ilmumu. Wajajalul barokata fi amalik. Dan Allah menjadikan berkah pada amalan-amalanmu. Wajajalul barokata fi zurriyatik. Dan Allah menjadikan barokah pada keturunan-keturunanmu. Aina makunta tusahibukal barokata. Dimanapun kamu berada, maka al-barokah senantiasa akan menemanimu. Aina matawajjahta. Kemanapun kamu mengarahkan wajahmu. Wahada khairun azimun wa fadlun minallah. Ini adalah kebaikan yang sangat besar dan keutamaan dari Allah. Maka seorang yang diberkahi dimanapun dia berada akan memberikan manfaat kepada yang lainnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara. Nah, beliau menyebutkan ciri yang pertama, yaitu unwan yang pertama. Ciri yang pertama dari tanda kebahagiaan adalah menjadikanmu seorang yang bersyukur jika didatangkan kenikmatan kepadamu. Maka di sini beliau menjelaskan tentang wajibnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khilafun alladhi idza utiya kafarun ni'mati wa batiraha. Ini menyelisihi orang-orang yang jika dia didatangkan diberi kenikmatan dia kufur. Dia tidak berterima kasih kepada Allah. Fa inna katsiran minan nasi, karena kebanyakan manusia idza utu ni'mata kafaruha. Karena kebanyakan manusia apabila didatangkan kenikmatan kepada mereka, mereka diberi harta baik dalam bentuk anak atau bentuk harta yang lainnya, maka mereka tidak bersyukur kepada Allah. Wa ankaruha, dan mereka mengingkarinya. Wa sarafuha fi ghairi taatillahi, dan mereka menjadikannya nikmat tersebut pada perkara yang bukan ketaatan kepada Allah. Fasarat sababan li syaqawatihim, dan hal itu menjadi sebab kecelakaan bagi mereka. Amma man yashkuru fa inna Allah yazidu. Adapun orang yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Maka kita akan dapati sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang kisah Qarun. Mungkin sudah masyhur ya. Qarun itu adalah orang yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Allah menganugerahkan kepadanya harta. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran, kunci-kunci tempat penyimpanan hartanya itu dibawa oleh orang-orang yang kuat pada zamannya, sampai-sampai tidak mampu untuk diangkat. Jadi berapa banyak tempat penyimpanan hartanya tersebut, sampai kuncinya saja sangat dibawa oleh orang-orang yang kuat pada zaman itu. Kemudian Qarun diingatkan oleh orang-orang soleh pada zaman itu, untuk orang-orang yang dia masih beriman, bahwasanya harta yang ada padanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sombong dia menjawab, qala inna ma utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya harta ini aku dapatkan disebabkan karena ilmu yang ada padaku. Dia mengingkari bahwasanya nikmat yang ada pada dia itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu bagaimana akhir kisah Qarun ya, dengan kesombongannya, maka Allah Subhanahu wa taala fa khasafna bihi wa bidaril ardi, maka kami tenggelamkan Qarun beserta rumahnya, beserta hartanya ke dalam perut bumi. Ini adalah kisah atau akhir orang-orang yang tidak bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Maka oleh karena itu wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yaitu jika kalian bersyukur kepadaku atau bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang aku berikan kepada kalian, niscaya aku akan menambahnya. Dan jika kalian kufur terhadap nikmat yang aku berikan, maka Allah mengancam, inna adabi lasyadid, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Dan perlu diingat juga bahwasanya nikmat dari Allah itu bukan hanya berupa harta, berupa makanan. Sebagaimana disebutkan oleh seorang sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan, barang siapa yang dia meyakini bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba berupa makanan atau berupa harta, maka orang ini sangat dangkal pemahaman agamanya. Karena nikmat Allah itu luas. Kehidupan kita merupakan nikmat dari Allah, bisa bernafas, bisa makan. Keluarga kita, istri dan anak-anak kita, pekerjaan kita, ataupun kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur merupakan akhlak para nabi. Para nabi alaihi salam yang Allah telah berikan kedudukan tinggi kepada mereka, mereka tetap bersyukur kepada Allah. Contohnya Rasulullah, iya. Mungkin sudah sering dengar bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk beliau masuk ke dalam al-jannah. Telah diampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Akan tetapi beliau tetap bersyukur kepada Allah. Ummul Mukminin mengisahkan bahwasanya beliau setiap malam di akhir-akhir malam senantiasa berdoa, beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kedua kaki beliau bengkak. Kemudian ditanyakan oleh beliau kepada Rasulullah, "Taf'alu hadza? Apakah engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Qad ghafara Allahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar." Engkau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Kenapa engkau melakukan hal seperti ini? Maka jawaban Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Afala akunu 'abdan syakura?" Apakah engkau tidak ingin aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini adalah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita mengaku sebagai umatnya. Maka setiap apa yang beliau contohkan, kita berusaha untuk mengikutinya. Dan disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasanya syukur itu bisa dilakukan dengan tiga cara, ya. Yang pertama adalah dengan hati. Dengan hati dia mengakui bahwasanya kenikmatan yang ada pada dirinya adalah dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memuji, bersyukur kepada Allah dengan lisannya. Memuji atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan anggota badannya di dalam ketaatan kepada Allah. Ini adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala hafizallahu taala, wallahu ja'ala wa ala yazidu syakirina min fadlihi wa ihsanihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk orang-orang yang bersyukur dari keutamaan dan kebaikannya. Fa idza aradta al-mazida minan ni'ami fashkurullaha. Maka apabila engkau menginginkan tambahan atas kenikmatan yang ada padamu, maka bersyukurlah kepada Allah. Allah sudah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Maka apabila kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmatku. Wa idza aradta zawalin ni'ami fakfurha. Maka apabila engkau menginginkan kenikmatan itu hilang darimu, maka kufurilah nikmat Allah, jangan bersyukur kepadanya. Maka niscaya nikmat tersebut akan hilang darimu. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza btulya. Nah, ini tanda yang kedua, tanda kebahagiaan yang kedua, yaitu wa idza btulya sabara. Dan jika dia dicoba, ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, kesulitan, maka dia bersabar. Allahu jalla wa ala yabtaliyal ibada yabtalihim bil masaib. Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba itu dengan apa? Dengan musibah-musibah. Ya batalihim bil makarih, dengan kesusahan. Ya batalihim bil a'da'i minal kufar wal munafiqin. Dan Allah mencoba atau memberikan cobaan kepada seseorang itu dengan adanya musuh dari kalangan orang-orang kafir maupun dari orang-orang munafik. Fayahtajuna ila sabri wa adamil yasi. Maka butuh kalian semua kepada kesabaran dan tidak mengeluh, tidak putus asa. Wa adamil qanuti min rahmatillahi. Maka tidak dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yasbutuna 'ala dinihim, dan kalian tetap teguh, tetap kokoh di atas agama-agama. Wa tazahzahuna ma'al fitan, dan kalian tidak terombang-ambing ataupun tidak ikut di dalam fitnah. Aw yastaslimuna lil fitani. Kemudian bal yasbutuna 'ala dinihim, bahkan kalian itu tetap di atas agama kalian ketika menghadapi cobaan, diada menghadapi fitnah. Wa yasbiruna 'ala ma yuqasuna minal at'abi fi sabiliha. Dan kalian tetap sabar di atas agama-agama kalian, walaupun ditimpa kelelahan, keletihan. Bi khilafil ladzi idza btuliya jazaa wa taskhat. Berbeda dengan orang-orang yang ketika dia ditimpa musibah, ditimpa bencana, ditimpa malapetaka, maka dia berkeluh kesah. Ataupun dia tidak ridho, dia marah dengan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Dicoba dengan anaknya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak ridho, dia marah. Wa qanitu min rahmatillahi, dan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap-sikap yang seperti ini, fahada yuzadu ibtilaa ila ibtilaa. Maka sifat-sifat yang atau sikap yang dilakukan seperti ini, marah, dia tidak ridho, maka ini akan semakin menambah cobaan di atas cobaan. Wa masaa'iba ilal masaa'ib, dan musibah di atas musibah. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan mencobanya, akan Allah berikan cobaan kepadanya. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Yaitu jika Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan mencoba, akan memberikan cobaan kepada kaum tersebut. Baik itu musibah seperti yang disebutkan tadi, musibah ataupun musuh dari kalangan kafir ataupun munafik, ataupun kesusahan-kesusahan, itu adalah bentuk-bentuk cobaan. Faman radhiya falahu ridha, maka apabila dia ridha terhadap cobaan, terhadap musibah yang Allah berikan, falahu ridha, maka Allah ridha terhadap mereka. Waman sakhita fa alaihi sukh, dan jika dia murka, tidak suka, marah, maka Allah, mereka akan mendapatkan kemarahan dari atau murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga bahwasanya orang yang paling besar cobaannya adalah para nabi dan orang-orang yang semisalnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sini disebutkan wa'adzumun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Sesungguhnya orang yang cobaannya paling besar adalah para nabi, kemudian orang yang semisalnya dan yang semisalnya. Atau di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya asyaddal bala'a al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal yubtala ar-rajulu bihasabi dinihi. Jadi seorang itu diuji berdasarkan kadar agamanya. Apabila agamanya kuat, agamanya kokoh, maka cobaannya pun akan semakin berat. Adapun orang yang agamanya lemah, maka cobaannya pun akan setimpal sebanding dengan agamanya. Wabtuliyar rasulu, maka rasul diuji. Wabtuliya as-saddiquna. Dan orang-orang yang siddiq, mereka juga diuji. Wabtuliya syuhada. Para syuhada, yaitu orang-orang yang gugur di jalan Allah, maka mereka pun diuji. Wabtuliya ibadallahil mu'min. Dan seorang mukmin pun akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinnahum sabaru. Akan tetapi orang-orang ini, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan hamba Allah yang mukmin, ketika mereka dicoba oleh Allah, maka mereka bersabar. Adapun orang-orang munafik, amal munafik, faqad qala Allahu fihi. Adapun orang-orang munafik ketika dicoba, diuji, maka Allah berfirman tentang mereka, wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Dan ada di kalangan manusia yang dia beribadah ala harfin, yaitu tarfun, di ujung. Fa in asabahu khairun atma'anna bih. Jika mereka ditimpa musibah, ditimpa kebaikan, maka mereka akan beriman disebabkan kebaikan tersebut. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi. Dan apabila mereka ditimpa musibah, maka mereka akan berbalik ke belakang. Khosirat dunia wal akhirah, maka akan rugi dunia mereka, akan rugi akhirat mereka. Dzalika huwal khusranul mubin. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, dan ini juga menjadi peringatan bagi kita, bahwasanya fad dunya laisat daiman wa naiman. Maka dunia itu tidak selamanya isinya itu kenikmatan ataupun watarofan, kemewahan, wa maladzatan, ataupun kenikmatan-kenikmatan, wa sururan, ataupun kesenangan-kesenangan, wa nasran, ataupun pertolongan. Laisat daiman hakadha. Tidak selamanya dunia itu seperti ini. Allah yudawiluha bainal ibad. Maka Allah menggilirkan atau memutar di antara hambanya. Maka akan kita dapati mungkin kemarin si fulan dalam kondisi di atas kita, tetapi hari ini dia telah berada di bawah. Atau seorang yang ternyata kemarin berada di bawah, sekarang dia berada di atas. Maka ini adalah dunia. Allah yudawiluha bainal ibad. Allah memutarkan, Allah menggilirkan seseorang itu kadang berada di atas, kadang berada di bawah. As-sahabatu afdalul ummah. Para sahabat adalah sebaik-baik umat ini. Mada jaru alaihim. Apa yang terjadi dengan mereka? Minal ibtila wal imtihan. Maka mereka mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian. Qala ta'ala wa tilka ayyamu nudawiluha bainan nasi. Dan itu adalah hari-hari yang Allah subhanahu wa ta'ala menggilirkan di antara manusia. Faliwaqtin al-abdu nafsuh. Maka tenangkanlah, sabarkanlah seorang hamba itu dirinya. Annahu idza btuliya adab. Jika dia dicoba, fa inna hadza laisa khassan bihi. Jadi ketika dia dicoba, bukan hanya terjadi pada dirinya. Fa hadza sabaqa li auliya illah. Telah terjadi pada para nabi, para wali-wali Allah. Fa yuqtinu nafsah wa yasbiru wa yatadiru al-farad. Maka tenangkanlah atau sabarkanlah dirinya. Tunggulah jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan akibat yang baik atau balasan yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Maka di antara kita apabila mendapatkan cobaan, kita berusaha untuk menjalankan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, mendapatkan cercaan ataupun mendapatkan gunjingan, maka ini pasti terjadi dan ini biasa. Para nabi dahulu juga telah mendapatkan cobaan seperti ini. Rasulullah alaihi salatu wasalam dikatakan kahin, sahir, majnun, dikatakan sebagai orang gila, penyihir. Bahkan beliau mau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan kita mendakwahkan tauhid sebagaimana yang beliau dakwahkan, maka pasti akan mendapatkan apa yang beliau dapatkan dalam cobaan. Ataupun di antara kita ada yang dicoba dengan belum adanya keturunan, maka cobaan ini pun telah didapatkan oleh para nabi alaihi salam, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam bertahun-tahun beliau berdoa untuk mendapatkan keturunan, sampai akhirnya satu hari datang berita dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang bertamu ke rumahnya. Maka kaget istrinya, fasokat wajahu wa qalat ajuzun aqim, sambil menepuk jidatnya mengatakan, karena kaget, ajuzun aqim, seorang yang tua dan mandul, mana mungkin dia memiliki anak. Maka dengan kekuasaan Allah beliau alaihi salatu wassalam memiliki keturunan. Begitu juga Nabi Zakaria, sebagaimana disebutkan di dalam surat Maryam, ketika beliau berdoa dengan lirih, disebabkan umur beliau yang sudah tua dan belum memiliki keturunan sebagai penerus beliau, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab doa beliau, inni nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira bahwa engkau akan memiliki seorang anak yang bernama Yahya, lam naj'alhu minhu samia, belum ada orang yang semisal dengannya. Maka ini adalah cobaan yang juga didapatkan oleh para nabi alaihi salam. Ataupun di antara kita ada yang dicoba dengan anak, karena memang anak dan harta adalah cobaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta atau anak-anak adalah fitnah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, maka idza btuliya sabara, maka jika kita dicoba oleh Allah maka bersabar. Bersabar dan berdoa kepadanya sampai jalan keluar itu Allah berikan kepada kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita baca, bahwasanya apabila kita didatangkan kenikmatan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa bersyukur. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencoba kita dengan musibah, maka kita bisa bersabar hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kita. Insyaallah untuk malam ini cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu untuk menyebutkan ciri yang ketiga, ya. Tadi sudah disebutkan dua. Ya, nanti yang terakhir ada satu lagi, insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Tafadhalu hafizakumullah.